mengapa kau bersedih? Ku ingin selalu gembira dalam hidupmu. Ibu Bunda sayang, oh mengapa kau menangis? Adakah salahku padamu? Maafkan aku. Ku akan selalu berbakti.